Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين تابعي تابعين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمنا الله وإياكم وبارك الله فيكم. Kita masih melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kitabul Ilm yang ditulis oleh Al-Alamah Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Telah kita sebutkan fasal yang kedua yang berjudul Fadailul Ilm, keutamaan-keutamaan ilmu, sampai apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala bahwasannya agama Allah subhanahu wa ta'ala qama bi amrain, tegak dengan dua perkara. Yang pertama al-ilmu wal-burhan, ilmu dan al-burhan, keterangan-keterangan, bayyinah, dalail, dalil-dalil Al-Quran, sunnah. Yang kedua al-qitalu was-sinan, peperangan, tombak. Naam. Demikianlah yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya Mu'ad innaka sata'ti qauman min ahli al-kitab فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ إِلَى أَخِيرِ الْحَدِيثِ. Disampaikan terlebih dahulu ilmu al-burhan. Ini yang pertama kali diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menegakkan al-ilm wal-burhan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-awwalu muqaddamun ala tsani. Tentunya ilmu al-burhan itu didahulukan daripada yang kedua, al-qitalu was-sinan. Sampaikan kepada mereka ilmu, ajarkan kepada mereka dinal Islam. Barakallahu fikum. Ketika Nabi mengutus para sahabat ke negeri-negeri yang mereka memeluk selain daripada agama Islam, diberikan rambu-rambu oleh Nabi alaihi salatu wasalam apa yang harus dilakukan. Inilah yang disampaikan oleh beliau alaihi salatu wasalam kepada Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam tidaklah merubah satu kaum ketika kaum itu dalam keadaan kufur, sampai tersampaikan kepada mereka dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ilmu itu didahulukan daripada al-qital. Kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbihi. Apakah orang-orang musyrik, ya, apakah mereka itu sama, amman huwa qanitun, dengan orang yang qanitun, yang senantiasa tunduk beribadah kepada Allah, ana al-lail, di sepanjang malam, sajidan wa qa'iman, dalam keadaan sujud, berdiri, wa yahdharul akhirah, dan yahdharul akhirah, yani yakhaful azab, takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala, wa yarju rahmata rabbihi, dan mengharapkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah sama orang-orang musyrik yang paling beruntungnya dari mereka, apakah sama dengan orang-orang yang senantiasa tunduk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di malam hari sujud, berdiri, takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa mengharapkan rahmat kasih sayang Allah, apakah sama? Kata beliau Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fal istifhamu huna labudda fihi min maqabil. Pertanyaan di dalam ayat ini mesti ada lawannya. Iya. Lawannya adalah orang-orang yang kebalikan dari apa yang disebutkan, dari orang-orang yang disifatkan di dalam ayat ini, yang taat kepada Allah siang dan malam, sujud, berdiri, melakukan ibadah, takut akan azab Allah, mengharapkan rahmat Allah. Lawannya kebalikan dari ini semua. Apakah sama yang demikian? Amman huwa qa'imun qanitun ana al-layli wan nahar. Ya, apakah sama dengan orang-orang yang tegak mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, qanitun itu muti', orang yang senantiasa taat, di ana al-layli wan nahar, sepanjang malam dan siang. Ai kaman laisa kadzalik, apakah sama seperti orang yang bukan seperti itu yang disebutkan dalam ayat itu. Kebalikannya tentunya tidak sama. Wa tarfu tsani al-mufaddal 'alaihi mahdhufun lil-'ilmi bih. Sisi yang kedua kebalikan dari sifat-sifat yang disebutkan di dalam ayat yang tadi kita sebutkan. Dihilangkan ilmu pada mereka. Al-mahdhuf lil-'ilmi bihi. Fahal yastawi man huwa qanitun ana al-laili sajidan aw qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih, hal yastawi huwa wa man huwa mustakbirun an ta'atillah? Apakah sama orang yang senantiasa taat di malam hari, sujud, berdiri, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala? Apakah sama yang seperti itu dengan orang yang mustakbir, orang yang sombong dari ketaatan kepada Allah? Istifham, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tentunya iya mengetahui dari jenis pertanyaan itu. Al-jawab la yastawi, kata Syekh, jawabannya tidak sama. Fahadhal ladhi huwa qanitun wa yarju thawaballahi wa yahdharal akhirah. Yang sifat yang disebutkan di dalam ayat ini, dia adalah sifat orang yang taat kepada Allah, mengharapkan pahala Allah, takut dari azab Allah. Hal fi'luhu dhalika an ilmin au an jahlin? Nah, Syekh sekarang membawa pemahaman kita untuk memahami ayat ini. Nah, ketika ada orang yang memiliki sifat muti', dia taat kepada Allah, dia mengharapkan rahmat Allah, dia takut dari azab Allah. Apakah perbuatan dia yang seperti ini itu dibangun di atas ilmu atau di atas kebodohan? Nah, al-jawab an ilmin, kata Syekh, jawabannya dibangun di atas ilmu. Ketika dia barakallahu fikum mentaati Allah, dia beribadah, beribadahnya di atas ilmu. Dia takut akan azab Allah pun di atas ilmu, mengharapkan rahmat Allah pun di atas ilmu. Walidzalik, oleh karena itu, lanjutan daripada ayat ini, qul, katakan ya Rasulullah, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Katakan, apakah sama orang-orang yang mereka berilmu dengan orang-orang yang mereka tidak berilmu? Tentunya tidak sama. Hanya saja ulul albab, orang-orang yang memiliki akal pikiran yang baik, yang memikirkan perkara ini. La yastawi alladhi ya'lamu walladhi la ya'lamu, tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak. Kama la yastawi al-hayy wal mayyit, sebagaimana tidak samanya orang yang hidup dan yang mati. Was-sami' wal asam wal basir wal a'ma, ya tidak sama yang mendengar, yang bisu, yang buta, yang melihat, berbeda semuanya. Al-ilmu nurun yahtaji bihil insanu, ilmu itu adalah cahaya yang seseorang mendapatkan hidayah dengan ilmu tersebut. Iya, teringat ketika Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada gurunya Waqi' ibn Jarrah, syakautu ila Waqi' su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa qala i'lam inna hadzal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Aku berkeluh kesah kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Lalu kata Imam Syafi'i, Imam Waqi' memberikan kepadaku arahan untuk aku meninggalkan maksiat. Ketahuilah, ilmu agama Allah ini merupakan cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Barakallahu fikum. Wa yakhruj bihi minadh-dhulumati ilan nur. Naam. Atau wa yukhriju bihi minadh-dhulumati ilan nur. Ilmu pula bisa mengeluarkan seseorang dari kegelapan kepada cahaya. Al-ilmu yarfa'ullahu bihi man yasha min khalqih. Ilmu pula Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'u, akan mengangkat dengan ilmu tersebut orang-orang yang Allah kehendaki dari makhluknya. Disebutkan di dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan lafaz jama'. Walihada najidu anna ahlal ilmi mahalul thana. Oleh karena itu kita mendapati orang-orang yang berilmu itu mahalul thana, tempat pujian atas mereka. Ya, dan mereka dihormati dengan itu. Barakallahu fikum. Ya, karena ilmu yang ada pada mereka. Nah, kullama dzukiru athnan nasu alaihim. Setiap disebutkan mereka, manusia pun memuji mereka. Iya, manusia pun memuji mereka. Karena ilmu yang ada pada mereka. Iya, barakallahu fikum. Wa hadza raf'un lahum fi dunya. Maka ini pujian, diangkatnya mereka di dunia. Ya. Orang sungkan terhadap mereka. Dan itu banyak dialami ketika para thalabatul ilm ingin berjumpa dengan masyayikh ahli sunnah. Iya. Terkadang mereka tidak mampu lagi berucap di hadapan para ulama karena haibah, kewibawaan, kedudukan mereka. Ya. Subhanallah. Hatta ahlul bid'ahnya saja tidak mampu. Naam. Berbicara di hadapan mereka para ulama. Masyaallah. Oleh karena itu mencintai para ulama adalah bagian dari prinsip ahli sunnah. Hubbul ulama. Karena mereka pewaris para nabi. Nah. Amma fil akhirah, di dunia mereka dimuliakan. Adapun di akhirat, fa innahum yartafi'una darajatin bihasabi maqamu bihi minad da'wati ila Allah wal 'amali bima 'alimu. Adapun di akhirat kelak, maka mereka diangkat derajat mereka dengan beberapa derajat sesuai dengan apa yang mereka menegakkan dengannya dakwah ilallah. Iya, masing-masing beda ujiannya. Masing-masing mereka memiliki ujian yang berbeda-beda di dalam menyampaikan dakwah ilallah. Dan akan mesti ada ujian dan cobaan di dalam menegakkan dakwah ilallah. Itu mesti dan pasti ada. Perkara yang mustahil, ketika seseorang berdakwah di jalan Allah tidak ada ujian dan cobaan. Tidak. Yang demikian mesti akan ada, pasti dan pasti. Inna asyaddal bala al-anbiya thummal amthal fal amthal. Tetapi ujian-ujian yang sangat-sangat berat adalah ujian dakwahnya para nabi. Itu yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sesuai dengan keimanan kita, akan ada ujian dan cobaan. Baik ujian itu datang dari diri kita sendiri, dari teman kita, dari keluarga, dari anak, atau dari luar. Itu pasti akan ada yang demikian. Barakallahu fikum. Tinggal bagaimana untuk kita menyelesaikan ujian itu. Tentunya dengan ilmu agama ini, meminta arahan dari para ulama, dari para orang tua yang mereka telah mengemban dakwah ini. Barakallahu fikum. wal amalu bima alimu, dan sesuai dengan amalan yang dari apa yang mereka berilmu dengannya. Naam. Sesuai ujian itu atau diangkatnya derajat di akhirat, maka sesuai dengan penegakan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal 'abid haqqan, kata Syekh, sesungguhnya orang yang 'abid, 'abid orang yang beribadah haqqan, itu benar. Huwallazi ya'budu rabbahu 'ala basirah, dialah yang menyembah Rabb-nya di atas ilmu. Nah, artinya akhir-akhirnya kembali kepada ilmu. Tidak mungkin orang yang 'abid, yang beribadah, diterima ibadahnya kecuali dibangun di atas ilmu. Oleh karena itu kata beliau, huwallazi ya'budu rabbahu 'ala basirah. Seorang 'abid yang dia dikatakan benar adalah yang beribadah kepada Allah di atas ilmu. Wa yatabayyanu lahul haqq, jelas atasnya kebenaran. Wa hadhihi sabilun nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan inilah jalan Nabi alaihi salatu wasalam. Qul hadhihi sabili, katakan ya Rasulullah alaihi salatu wasalam, hadhihi sabili, kata Allah, ini adalah jalanku. Ad'u ilallahi ala basiratin, aku menyeru di atas jalan ini kepada Allah, ala basirah, di atas basirah ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Berarti ketika kita menisbahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ketika berdakwah di jalan Allah harus di atas basirah. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan aku bukan bagian orang-orang yang berbuat syirik. Sampai di sini barakallahu fikum penjelasan daripada ayat ini, kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah sesi kedua akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Khadim hafizhahullah taala, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizhakumullah.